Akhirnya Rindy dan Doan engkau banggakan. Itulah sifat bintang dalam The Dragon Day. Dragon Day. Akhirnya Rindy dan Doan engkau panjatkan. Itulah nikmat insan.